dijadikan dalam agama sebagai sarana untuk menutup dosa-dosa tersebut. Immal kafa, immal kafaratul muqaddarah. Ada amal-amalan salat tersebut berupa kafarah. Secara bahasa kafarah dari kata-kata kafarah. Kafarah maknanya ghatta, menutup. Kafarah adalah yang menutup, ya, yang menutup kekurangan. Kafarah adalah yang menutup kekurangan seorang hamba dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam agama. Maka dibayarkanlah kafarah tersebut agar menutupi kekurangan tersebut. Itulah makna kafarah. Dan ada kafarah al-muqaddarah. Ada kafarah yang memang ada ketentuan syariat mengaturnya. Kama yukaffirul mujami'u fi Ramadan. Contohnya adalah orang yang berbuat dosa dengan berjima' mencampuri keluarganya atau budaknya di siang hari bulan Ramadan. Ini adalah dosa besar. Dan yang dapat menghapus dosa ini adalah dengan melakukan tebusan berupa kafarah. Apa kafarahnya? Kafarahnya adalah sebagaimana diatur dalam agama Islam. Ya. Terdapat dalam hadis yang sahih, datang seorang laki-laki, dari hadis Abu Hurairah diceritakan, datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, halaktu ya Rasulullah, sungguh aku binasa wahai Rasulullah. Qala wa ma ahlakaka? Maka Nabi bertanya heran, apa yang membuat engkau binasa? Qala waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan. Aku telah tergelincir sehingga aku tak sabar mencampuri keluargaku di siang hari bulan Ramadan. Dan ini dosa besar. Qala hal tajidu ma ta'tiqu raqabatan? Apakah engkau memiliki harta untuk memerdekakan seorang budak? Qala la, kata dia tidak. Qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ini? Mampukah engkau melaksanakan puasa selama dua bulan berturut-turut? Qala la, dia berkata tidak juga ya Rasulullah. Qala fahal tajidu ma tut'imu sittina miskina? Mampukah engkau memberi makan 60 orang miskin? Qala la, kata dia, aku pun tak mampu ya Rasulullah. Mereka kan budak, tak ada uang. Puasa dua bulan berturut-turut tak sanggup. Ya, disuruh memberi makan 60 orang miskin juga tak sanggup. Qala, thumma jalasa, kemudian orang Arab itu pun duduk. Fa'utiyan Nabiya sallallahu alaihi wasallam bi'irqin fihi tamrun. Tiba-tiba dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa yakni tandan daripada kurma-kurma. Qala tasaddaq bihadha. Kata Nabi, ini kau ambil, kau sedekahkan kepada 60 orang miskin. Qala fahal ala afqara minna? Ya Rasulullah, haruskah ku bagikan ini, ku sedekahkan kepada orang yang paling fakir, yang lebih fakir daripada saya? Ya, fama baina labtaiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna ya Rasulullah, di antara dua lembah ini tak ada lebih fakir daripada kami. Ya. Tidak ada lebih butuh kepada kurma ini daripada kami. Qala tasaddaq bihadza. Ya, kata dia, kata perawi hadis Abu Hurairah, fa dhahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidhu. Maka Nabi pun tertawa melihat orang Arab ini sehingga tampaklah gigi seri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala idhhab fa at'imhu ahlak. Kata Nabi, sekarang kau bawa semua tandan kurma ini, kau beri makan istrimu. Ya, bayangkan melanggar pulang bawa kurma. Ini jangan diulangi adegan ini. Inilah kafarah. Ya, dengannya Allah menghapuskan dosa seseorang. Dan kafarah ini diatur dalam agama. Membeli budak, tak mampu berpuasa dua bulan, tak mampu memberi makan 60 orang miskin, tak mampu, gugur kewajiban. Allahu Akbar. Alangkah mudahnya agama ini. Wal mudhahiru, contoh lainnya adalah perbuatan zihar. Ya, zihar adalah seorang laki-laki menghukum istrinya. Dia berjanji, bersumpah tidak akan mencampuri istrinya. Istrinya itu haram baginya untuk dicampuri sebagaimana haram dia mencampuri ibunya. Dan zihar dari kata-kata zahrun maknanya punggung. Orang Arab jika marah kepada istrinya, menyumpah istrinya, dia berkata, anti alayya ka dhahri ummi, punggungmu haram bagiku sebagaimana punggung ibuku. Dan ini dosa besar. Ya, karena istri-istri kita bukan ibu-ibu kita. Bagaimana kita samakan istri dengan ibu yang Allah haramkan? Ya, maka kafarat zihar ini diatur dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah, "Wallazina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa." Barang siapa yang menzihar istri-istri mereka kemudian ingin kembali mencampuri istrinya lagi setelah dizihirnya diharamkannya, nyesal mau kembali mencampuri istrinya, kata Nabi Fatah, kata Allah, maka wajib baginya sebagai tebusan kafarah memerdekakan budak sebelum dia mencampuri istrinya atau sebelum keduanya bercampur. Dzalikum tu'adzuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Itulah wasiat dari Allah dan Allah Maha mengetahui, ya, dengan apa yang kalian lakukan. Faman lam yajid, yang tak mampu memerdekakan budak, fasiyamu syahraini mutatabi'in, hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut, min qabli an yatamassa, sebelum keduanya bercampur. Faman lam yastati' fa it'amu sittina miskinah, barang siapa yang tak mampu, hendaklah dia memberi makan 60 orang miskin. Ini kafarat zihar diatur Allah Subhanahu wa taala. Wal murtakibu li ba'di mahdhuratil haji. Di antara hal lainnya adalah orang-orang yang melanggar larangan-larangan ketika seorang sedang berihram dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya. Ada mahdhuratul haji. Ada perkara bukan dilarang ketika haji seperti mencabut bulu dengan sengaja, motong kuku, ya, mencukur rambutnya. Ya, ini hal-hal yang terlarang. Memakai parfum dengan sengaja di pakaiannya, ya, atau di badannya setelah dia berihram. Ya. Ini perkara-perkara yang terlarang dalam pelaksanaan ibadah haji ketika orang sedang berihram. Di antaranya adalah berjima, bercumbu dan seterusnya dengan syahwat. Ya, ini semuanya wajib dibayar kafarahnya. Ya. Di antaranya lagi adalah membunuh binatang buruan yang tidak dihalalkan baginya ketika dia sedang berihram. Inilah dia kafarat. Yakni inilah dosa-dosa yang dikerjakan seseorang ketika melaksanakan ibadah haji. Ya, apa kafarahnya? Adapun kafarah bagi orang melanggar larangan haji ini, wajib bagi dia menyembelih satu ekor kambing. Subhanallah. Hal-hal lainnya yang juga dilarang dalam pelaksanaan ibadah haji ketika ihram adalah memakai pakaian berjahit. Bagi laki-laki tak boleh memakai celana, memakai baju, memakai peci, memakai kaos kaki, menutup kepalanya dengan sesuatu yang menempel di atas kepalanya seperti serban dan seterusnya. Dan bagi perempuan dilarang menggunakan cadar di wajahnya, menutup wajahnya. Ya, maka yang melanggar larangan ini dengan sengaja, dia ditetapkan dalam agama ini hendaklah membayar fidyah. Fidyahnya apa? Menyembelih seekor kambing atau memberi makan 6 orang miskin. Ini pilihan dari yang berat kepada yang lebih ringan. Hendaklah dia, ya, menyembelih seekor kambing atau memberi makan 6 orang miskin sekali makan atau berpuasa 3 hari. Inilah kafarat bagi orang-orang yang melanggar larangan-larangan ihram. Ya. Kemudian kata Syekhul Islam, autarikun ba'dha wajibati, atau juga orang-orang yang meninggalkan kewajiban haji, wajib bagi dia menebus hal tersebut dengan kafarah. Apa itu kewajiban haji? Misalnya adalah berihram dari miqat. Apabila orang melewati saja miqat, tak berihram daripadanya, ingin haji, misalnya dia langsung terbang menuju Jeddah, dari Jeddah dia bermula ihram, padahal Jeddah bukan miqat, wajib bagi dia menyembelih, ya, wajib bagi dia kafarat yang akan kita jelaskan di sini. Melanggar larangan, ya, ihram dengan melewati miqat tanpa berihram. Seharusnya ketika dia lewat, melewati miqat tanpa ihram, kembali ke miqat. Jika dia langsung saja, wajib bagi dia membayar kafarah. Ini kewajiban haji. Misalnya, ya, di antara kewajiban haji, berwukuf sampai datangnya malam hari di Arafah. Tenggelam matahari baru boleh bertolak. Sekiranya dia hanya datang sebentar saja di Arafah, sebelum matahari tenggelam dia tinggalkan Arafah, maka dia telah meninggalkan kewajiban haji. Wajib baginya untuk menebus. ya, kafarat yang kita akan jelaskan nanti. Di antaranya adalah bermalam di Muzdalifah. Jika dia tidak bermalam di Muzdalifah, sebelum setengah malam dia tinggalkan Muzdalifah langsung ke Mina, wajib bagi dia membayar kafarah. Di antaranya adalah bermalam di Mina pada 3 malam yang diatur dalam agama, ya, sejak tanggal 10, 11, 12, 13. Kemudian meninggalkan melontar jumrah, ya, meninggalkan tawaf wada. Ini semuanya kewajiban-kewajiban haji. Barang siapa yang meninggalkan kewajiban haji ini agar sempurna hajinya, karena ini dosa, ya, maka wajib bagi dia membayar dam. Apabila tak mampu membayar dam dengan menyembelih seekor kambing, maka hendaklah dia berpuasa 10 hari. 3 hari berpuasa dikerjakan di tanah suci, kemudian 7 hari ketika pulang di negerinya, ya. Apabila tak mampu berpuasa 3 hari ketika haji dengan berbagai macam alasan, hendaklah dikerjakan 10 hari kelak ketika dia pulang ke negerinya. Ini kafarah agar hajinya diterima Allah Subhanahu wa taala. Awqatilus saidi, atau juga di atau dalam agama ketentuan orang yang memburu-buruan ketika haji. Ada merpati tak sanggup dia, kemudian merpati tersebut dia jaring, dia goreng. Ya, ini adalah pelanggaran. Ya. Qatilus said, berburu dia. Maka orang seperti ini dia diperintahkan untuk mengganti apa yang dia buru dengan menyembelih, ya, yang semisalnya atau harga merpati berapa seekor, kemudian dia keluarkan, dia berikan orang-orang miskin di kota Makkah, yang semisalnya, ya, ini tebusan bagi orang-orang yang berburu. Apabila dia berburu semisalnya kijang, ya, maka wajib dia sembelih yang semisalnya pula seperti kambing, ya, atau harganya. Ini adalah kafarah. Awqatil sayri bil kafaratil muqaddarati wahya arba'atu ajnas. Dan inilah dia semua amalan-amalan dosa-dosa yang dapat dilebur dengan membayar kafarah, dan kafarah tersebut dibagi menjadi 4 jenis. Hadyun, baik menyembelih, wa itqun, baik memerdekakan budak, wa sadaqah, atau memberi makan, wa siyam, atau diganti dengan puasa. Ya, ini pelebur dosa-dosa. Kemudian wa immal kafaratul mutlaqah, ada juga kafarat yang sifatnya mutlak. Ya. Tidak ada diatur dalam agama bagaimana cara menebusnya sebagaimana yang sebelumnya. Ya, tapi diterangkan ada amal-amal yang dapat menggugurkannya. Ya. Apa itu? Kama qala Hudzaifah li Umar, sebagaimana pernah berkata Hudzaifah kepada Umar ketika Umar bertanya, "Ayyukum yahfadhu haditsan fil fitnah?" An Rasulillah, siapa di antara kalian hafal hadis tentang datangnya fitnah kelak dari Rasulullah? Maka berkata Hudzaifah, ana ya Amirul Mukminin, aku wahai Amirul Mukminin, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi. Sesungguhnya seseorang itu kata Nabi wahai Amirul Mukminin akan terfitnah pada keluarganya. Makna terfitnah pada keluarganya, keluarganya menjadi penyebab dia meninggalkan kebaikan-kebaikan, ya, atau dia tak sempurna dalam memberikan hak-hak keluarganya, ini fitnah, ya, tak sempurna melayani anak-anaknya dan istrinya, ini fitnah, ujian, ya, petaka, wa malihi, dan fitnah seorang pada hartanya, yaitu membuat seorang lalai dari ibadah karena sebab harta, ini fitnah, ya, waladihi, juga anak-anak dapat menjadi fitnah. Kata Allah, innama amwalukum auladukum fitnah, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kena adalah merupakan fitnah atau ujian. Bagaimana kita menggugurkan dosa-dosa kita ini yang terfitnah dengan harta, dengan anak-anak, terfitnah dengan keluarga? Ya, kata Hudzaifah, Rasulullah menyebutkan yukaffiruha salatu, maka akan digugurkan fitnah ini yang kita perbuat, ya, dengan salat. Salat yang dapat menambal kekurangan kita dalam memberikan hak terhadap keluarga kita, anak-anak kita, terhadap, ya, harta kita, tak sempurna harta kita, kita berikan, yakni dalamnya bagian terhadap fakir miskin. Maka amalan-amalan yang dapat menggugurkan terfitnahnya kita dengan sebab harta, anak-anak, keluarga, apa tadi? Salat. Salat apa? Salat-salat secara umum, mulai daripada salat yang fardu tentunya wajib, kemudian salat-salat sunnah, wasiyam, yang menggugurkan dosa kita terhadap fitnah ini, puasa, baik puasa wajib apalagi puasa-puasa yang sunnah, wasadaqah, yang dapat menggugurkan amalnya adalah bersedekah. wal amr bil ma'ruf, atau yang dapat menggugurkannya adalah mengajak orang untuk berbuat ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar, atau mencegah orang dari perbuatan munkar. Maka inilah amalan-amalan yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita disebabkan terfitnahnya dengan apa? Harta, anak-anak, keluarga, istri, kerabat dan seterusnya. Wa qad dalla 'ala dhalika al-Qur'anu wal ahadithu as-sihahu fi at-takfir. Dan semua yang saya sebutkan di atas, kata Syekhul Islam, terdapat padanya dalil dalam Quran, dalam hadis-hadis yang sahih dan tadi telah saya bacakan. Ya. Bis salawatil khamsi wal jum'ati was-siyam, disebutkan dalam hadis-hadis di antaranya adalah salat lima waktu menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Kemudian Jumat dengan Jumat menghapuskan dosa-dosa kita. Was-siyam, antara puasa Ramadan dengan Ramadan menghapuskan dosa-dosa kita. Wal hajj, antara haji dengan haji. Wasairis al-a'mal allati yuqalu fiha man qala kadza. Ya. Kemudian yang dapat juga menggugurkan dosa-dosa adalah setiap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam hadis-hadis beliau. Ya, jika Nabi mengatakan man qala kadza wa amila kadza ghufira lah, barang siapa yang melakukan ini, mengamalkan ini, yang mengatakan ini akan diampunkan dosa-dosanya, maka ini sebagai penebus dosa-dosanya. Ya, au ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, atau diampunkan baginya dosa-dosanya. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya amalan disebutkan Nabi tersebut dapat menggugurkan dosa-dosa. Di antaranya, ya, berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari hadis Utsman bin Affan, man tawaddu'a nahwa wudhu'i hadha, barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini, thumma yusalli ruk'atain, kemudian dia salat dua rakaat, la yuhadditsu nafsahu fihi ma bi syai'in ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, barang siapa yang berwudu sempurna sebagaimana wudu'ku ini, kemudian dia mengerjakan salat dua rakaat dengan khusyuk, tidak berbincang dengan dirinya, kecuali akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lampau. Kecuali akan diampunkan dosa-dosanya. Ini menunjukkan amalan salat menggugurkan dosa-dosa. Ya, di antaranya adalah sabda Nabi SAW. Berkata Rasulullah, man qala, barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdihi fi yaumin mi'at marrah, mengucapkan satu hari, dalam satu hari 100 kali. Ya, subhanallah wa bihamdih khuttat khataya, akan digugurkan dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahri, meski dosa-dosanya sebanyak bilangan buih-buih di lautan. Ini menunjukkan bahwasanya amalan-amalan ini dapat menggugurkan dosa-dosa kita dan ditentukan dalam Islam. Subhanallah. Wa hiya katsiratun liman talaqqaha min as-sunani khususan ma sunnifa fi fadha'il a'mal, dan masih banyak ungkapan-ungkapan Nabi yang lain, barang siapa berbuat ini maka diampunkan dosanya, barang siapa, dan itu terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hal menyebutkan keutamaan-keutamaan amalan. Demikianlah kajian malam hari ini. Kita padakan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 5 menit, 3 soal. Fadhlu. Supaya ana sempat minum. Tadi ngomong terus enggak sempat minum. تفضل خشي اخي توخي تفضل ini mikrofonnya minta ganti lagi kayaknya ini. Assalamualaikum. Tiap hari kayak gini nih. Nah, enggak jadi diganti. Wabarakatuh. Aduh, ganti mikrofon nih. Hah. تفضل. Di seorang muslim terang-terangan. Fadal. Bagaimana cara menyikapi kita langsung melihat seorang muslim yang makan terang-terangan di siang hari bulan Ramadan di depan mata kita, Ustaz? Kita melihat ada seorang muslim yang tidak berpuasa. Iya, makan di siang hari. Tanya dia, kenapa kau tak berpuasa? Aku sedang safar, selesai. Kenapa kau tak berpuasa? Aduh, aku sakit perut, tak tahan ini. Mahku kambuh, lagi akut ini. Selesai. Kenapa kau tak puasa? Aku lagi haid. Ya, kenapa kau tak puasa? Aduh, lagi datang gila aku ini. Jadi orang tak berpuasa tanyakan. Jika tidak ada uzur, nasihati. Ya, semampu kita dengan hikmah dan bijak jika mampu dinasihati. Ini tulisan dokter ini. Oh. Baca dulu Fer. Dokter sama dokter yang bisa baca ini. Antum baca pakai mikrofon tuh. Tak bisa juga kasih sama dokter Mubin. Nah, kan? Nah, yang lain, fadhol. Fadhol antum belakang. Silakan. Ke depan pakai mikrofon. Wal ke belakang, fadhol. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ringkas saja, saya anak bertanya. Ini masalah metode di Indonesia ini kan ada namanya rukyat sama hisab. Kalau rukyat udah jelas, ada yang saya tahu ada sunnahnya, sabda dari Rasulullah. Yang hisab ini landasannya apa Ustadz? Kan itu. Yang saya tanyakan, kalau memang ada landasannya, mana yang lebih kuat ujahnya ya, antara dua ini? Yang kedua, satu aja. Ditunda untuk hari berikutnya. Baik. Mana yang lebih sahih, lebih benar dalam memastikan masuknya puasa Ramadan atau satu Syawal? Apakah ru'yah atau hisab? Ru'yah maknanya melihat. Melihat hilal atau hisab dengan ilmu falak, hitung, menghitung perjalanan bulan ya dan matahari. Mana yang lebih benar? Yang lebih benar dan sunnah dari Nabi adalah ru'yah. Nabi mengatakan ya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihatnya, yaitu melihat hilal, dan berhari rayanya lah kalian dengan melihatnya. Fa in ghumma 'alaikum faqduru. Ya, faqduruhu atau faqduru Sya'bana 30 yauman. Apabila tertutup tak dapat terlihat bulan, maka cukupkanlah bilangan Sya'ban 30 hari atau bilangan Ramadan 30 hari. Jadi jika telah berupaya dilihat sebagaimana bulan Ramadan kita hari ini, ya, tahun ini dicoba melihat tak terlihat hilal, maka ditetapkanlah ya besok hari terakhir tanggal 30 Sya'ban. Barulah selepas itu masuk Ramadan. Jika terlihat bulan, berarti Sya'bannya tak penuh 30, hanya 29 hari. Dan dalam bulan Arab antara 29 dengan 30. Ya. Adapun hisab adalah metode yang datang belakangan. Tidak ada pada zaman sahabat, tidak pada zaman tabi'in, tidak pada zaman tabi'ut tabi'in. Mereka melandaskan dengan ilmu falak, kata mereka, sebagaimana kita melaksanakan sholat itu dengan hisab, ya perjalanan matahari. Mereka kiaskan, kenapa puasa tak kita jalankan dengan sebagaimana kita jalankan dalam menghitung waktu sholat? Bukankah sholat itu dengan perjalanan matahari? Dan kami telah membuat ya hisab ilmu falak perjalanan bulan, maka ini kami tentukan. Maka kita katakan al-qiyasu ma'al faharid, tak dapat dikiaskan antara ibadah puasa dengan ibadah sholat, karena ibadah sholat itu ditentukan dengan perjalanan matahari. Ya, dan perjalanan matahari itu diajarkan oleh Nabi SAW. Zuhur ketika tergelincir matahari, asar ketika matahari sepanjang bayang-bayangnya. Setelah diteliti dengan ilmu falak, keluarlah jam-jamnya. Matahari terbit jam sekian, matahari tenggelam, digunakanlah waktu tersebut. Ya. Adapun masalah puasa, ada nasnya jelas, kata Nabi, berpuasalah dengan melihatnya. Bahkan Al-Quran pun mengatakan dengan terang-terang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian ada yang menyaksikan bulan, diberitahukan kepada penguasa, maka berpuasalah dengan melihatnya. Karena itulah metode hisab menyelisih dalil. Mereka juga melandaskan dengan sebagian ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang perjalanan matahari dan bulan. La syamsu yanbaghi laha an tasbiqal qamar wa la lailu sabiqun nahar kullun fi falakin yasbahun. Ayat-ayat semacam ini, tapi itu ayat semuanya umum, hanya menjabarkan bahwasanya semua telah diatur Allah SWT, ada perjalanan masing-masing. Mengapa diambil ayat umum ditinggalkan ayat yang khusus? Mengapa kita ambil penjelasan yang umum sementara ada hadis yang khusus? Karena itulah metode hisab lemah. Karena itulah tak boleh kita berlandaskan puasa dengan metode hisab. Ya, ragma. Ya, walaupun orang-orang sebagian tak suka, tapi inilah kenyataannya. Nah, Ustaz. Oh, dah bisa antum jadi belajar dokter ya. Bismillah, bertanya penanya, perbuatan atau amal soleh apa yang sepadan dengan perbuatan zina biar taubat yang diterima? Baik. Perbuatan yang dengannya seorang taubat diterima daripada dosa zinanya adalah, ya, sebagaimana diajarkan dalam agama, pertama dia menyesal, itu perbuatan. Ketika ingat dengan dosanya menyesal. Kedua, dia meninggalkan dosa tersebut, tak lagi mengulanginya. Yang ketiga adalah berazam tidak akan kembali mengulanginya. Kemudian yang keempat, hendaklah dia gantikan perbuatan jeleknya zina tersebut dengan semua amal-amal saleh yang mampu dia kerjakan. Di antaranya adalah sholat, perbanyak sholat sunnah. Ya, di antaranya adalah sedekah, perbanyak sedekah. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Syekhul Islam, perbanyak sholat, perbanyak sedekah. Ya, ini hal-hal yang dapat menggugurkan dosanya, insya Allah tabaraka taala. Naam. Fadhal. Antum. Siapa tadi sini? Tak jadi antum. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz, masih kesempatan tentang zikir Ustaz, zikir pagi petang itu. Iya. Apakah bisa ngapusin dosa-dosa juga? Apa untuk pernah kan saya pernah dengar kajian sebelumnya bahwa zikir pagi sama petang itu untuk apa? Tanaman kita di surga entah untuk apa ya? Lupa lagi saya. Iya. Bisa dijelaskan? Iya. Insyaallah taala nanti akan ada pembahasan dalam kitab ini tentang zikir-zikir. Ya, yang kita disuruh untuk berzikir dengan itu kita dihapuskan dosa-dosa kita. Antum sabar, datang terus ke Sabilun Najah. Insyaallah akan datang mungkin besok atau lusa. Ya, wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.